Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala: Baqiya qawluhu wasiyabaka fatahhir. Laha tasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Laha tafsirani. Tafsirun lisiyabi bisiyabi al-ma'rufati siyabun tatoharuha minan najasati wa tafsirun lisiyabi siyabun tatoharuha ya tafsirun lisiyabi bil a'mali ay tohir a'malaka minan syirki fasara al-ansabu lisiyabi an yufassira wasiyabaka fatuhhir ay tuhhir a'malaka minas syirki wa hadha mimma ya'tani bihi al-muhaqqiquna minal mufassirina annahum yakhtaruna fi tafsiri tafsira alladhi yunasibu siyaqu as-siyaqa yunasibu ma ba'dahu wa ma qablahu واللغه لها محامل كثيرة ولها واللغه لها محامل كثيرة واللغه لها محامل كثيرة محامل كثيرة كثيرة ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم قال ورجز فهجر الرجز الأسنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها يعني ترك الأسنام وترك الأهل ترك الأهل يعني ترك الأسنام ترك الأسنام وترك أهلها والبراءة من الأسنام والبراءة من الأسنام والبراءة من الأسنام والبراءة من أهلها قال والرجز فهجر الرجز اسم عام لما يؤبد من دون الله قد اسم عام اسم عام لما يؤبد اسم عام نعم اسم عام لما يؤبد من دون الله قد يكون صنما وقد يكون wasanan wasanan wasanan qala huna ar-rujzu al-asnamu yani qawlahu war-rujza fahjur al-asnamu utruk al-asnama utruk al-asnama utruk wa yalzamu min dhalika an yatruka ahlaha wa yatabarra minha min ahliha الرجز الأسنام الأسنام جمع جمع جمع صنم وصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على هيئة صورة عند كثير من العلماء أي الصنم يكون مصورا مصورا ala hayatin suratin suratun suratu kaukabin suratu kaukabin au suratu jani jinnin jinnin jinnin, jinnin. Au suratun sajarotin au suratun suratu suratu adami au suratu nabiyyin au suratu salihin au talihin au suratu hayawanin au yakun an yakuna ala hayatin suratin mima huwa ala al-ardi mima yu'badu min dunillahi sara sonaman fa in kana ma yu'badu min dunillahi laysa ala hayatin suratin sara ismuhu al-wasana wasana naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa baqiya qawluhu wa siyabaka fatahhir. Ya, masih terpisah di sini dari pembahasan ayat wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Mengenai siyab ini sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, laha tafsiran, dia memiliki dua tafsir mengenai siyab ini, pakaian. Tafsirun, tafsirun lisiyabi bisiyabil ma'rufah. Ini yang pertama, yaitu tafsir siyab, pakaian dengan pakaian yang kita kenal. Ya, baik. Siyabun ya, tutahhiruha minan najasati, itu pakaian yang Anda bersihkan dari najis. Tafsirun lisiyabin lisiyabi bil amal. Berikutnya tafsir mengenai siyab ya, yaitu dengan amal. Berarti wasiyabaka fatahhir, berarti wasiyabaka wa a'malaka fatahhir, begitu. Ai tahhir a'malaka minasyirki, sucikan amalanmu dari kesyirikan. Taib. Ini tafsir yang kedua. Fasara ya, al-ansabu lisiyabi ayu fassara wasiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka minasyirki. Maka yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan siap-siap di sini, maksudnya di sini yaitu ditafsirkan siyabaka fatahhir, yaitu tahhir amalaka, sucikanlah amalanmu dari syirik. Ya, ini lebih cocok. Kenapa? Karena kalau bersihkan pakaianmu dari najis, waktu itu belum ada syariat toharoh, ya kan? Syariat tauhid, dakwah tauhid aja baru dimulai. Wahada mimma ya'tani bihi al-muhaqqiqun minal mufassirin. Nah, inilah yang menjadi perhatian dari kalangan muhaqqiq, dari kalangan ahli tafsir, annahum yakhtaruna fi tafsiri at-tafsir alladhi yudasibu as-siyaq. Bahwasanya mereka memilih sebuah tafsir, mereka memilih tafsir yang lebih selaras, yang selaras dengan konteksnya. Yunasibu ma ba'dahu wa ma qablahu, yang cocok dengan ayat sebelum atau sesudahnya. Ya. Wallughatu laha mahamilu katsiratun. Nah, bahasa di sini yaitu siap itu memiliki banyak kemungkinan kan di sini. Ada bisa siap akmal, bisa siap ya siap ma'rufah. Ya, walihada ikhtalafa salafu fi tafsiratihim. Oleh karena itu para salaf berselisih terkait tafsir ya. Mereka ini terkait siap. Warrujuz fahjur arrujuz al-asnam. Ya, mengenai rujuz kata Allah, fahjur, jauhilah dia. Nah, rujuz di sini adalah berhala. Wa hajruha wa tarquha ya, wa tarquha ahlaha. Jauhi dia, boikot dia, tinggalkan dia dan penyembahnya. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri darinya dan para penyembahnya. Yakni tarkal asnami wa tarka ahliha wa bara' wal bara'ata minal asnami wal bara'ata min ahliha. Itu Anda tinggalkan berhala, Anda tinggalkan ya penyembahnya, Anda berlepas diri dari berhala dan berlepas diri dari penyembahnya. Itulah tauhid. Ya. Warrujza fahjur arrujus di sini ismun amun, dia adalah nama yang umum. Lima yu'badu min dunillah, atas semua yang diibadahi selain Allah. Qad yakunu sanaman wa qad yakunu wasanan. Terkadang dia dalam bentuk sonam, terkadang dia dalam bentuk wasan. Nanti dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh perbedaan sonam dan wasan. Walaupun yang populer, yang dikenal oleh para ulama, kalau sonam itu berhala yang ada wujudnya. Kalau wasan, berhala yang ada wujud atau tidak ada wujud. Makanya Nabi berdoa supaya kuburannya tidak dijadikan berhala dengan redaksi wasan, bukan sonam. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Berarti wasan berhala yang ada wujud atau tidak ada wujud. Kalau sonam selalu ada wujudnya. Apakah patung manusia, patung jin, patung hewan dan seterusnya. Qala huna ar-rujza al-asnamu. Ar-rujzu al-asnam. Kata Syekh di sini, ar-rujz itu adalah asnam. Ya, ini kaulahu war-rujza fahjur. Dan rujz yaitu berhala, jauhilah. Ay al-asnama utruk. Yaitu al-asnama, ya berhala, tinggalkanlah. Wa yalzamu min dzalika, ya, dan konsekuensinya di sini adalah ayat ruka ahlaha, nabi harus meninggalkan pengikutnya juga, yaitu apa, penyembah berhala juga. Wa yatabarra minha, mesti berlepas diri darinya, wa min ahliha, dan dari penyembahnya. Inilah tauhid. Tauhid tidak sekedar mengingkari sebuah kepercayaan yang batil, namun juga harus mengingkari para pelakunya dari pemahaman yang batil tadi. Ayah. Kita menyatakan Nasrani kafir, kita juga berlepas diri dari penganut agama Nasrani. Kita nyatakan mereka kafir juga. Musyrikin demikian. Perbuatan syirik kita nyatakan itu syirik. Kita berlepas diri darinya dan para penyembahnya, pelakunya. Taib. Al-asnam jam'u sanamin. Asnam jamak dari sanam. Wasanamu ismun lima ubida min dunillah. Dia adalah nama dari apa-apa yang disembah selain Allah. Mimma kana ala hayati suratin. Yang dia dalam bentuk rupa. Ya. Inda kathirin minal ulama. Ini menurut kebanyakan para ulama. Dia itu berhala yang ada rupanya, bentuknya, wujudnya. Ya, ai sanam yakunu musawwaran. Ya, dia itu terbentuk ala hayati suratin, dalam bentuk rupa, gambar, ya. Ka surati kaukabin, seperti rupa atau bentuk bintang atau jin atau pohon atau manusia atau nabi atau orang soleh, bahkan juga orang toleh. Orang toleh itu lawan dari soleh, ya, orang yang buruk. Au suratu hayawanin, atau bentuk hewan. Ayakuna ala hayati suratin mimma mimma huwa alal ard. Dia adalah bentuk rupa yang dia ada di bumi. Mimma yubiadu min dunillah, yaitu diantara yang diibadai selain Allah. Soro sonaman, maka dia jadi sonam. Fa in kana ma yu'badu min dunillah, ya, nah apabila dia tidak diibadahi, ya, atau fa in kana ma yu'badu min dunillah, apabila yang diibadahi tersebut selain Allah tersebut, laisa ala hayatin suratin, tidak dalam bentuk, ya, rupa tertentu, sara ismuhu alwasana, namanya menjadi wasan. Ya, nah beliau akan mentafsir lagi nih. Pak Munadi, fadhol. Bismillah. Qala Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala li hadza qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu la yasluhu sanaman yu'badu li annal qabra la yakunu ala hay'atin musawwaratin. Qala wathanan yu'badu. Al-wathanu ismun lima yu'badu min dunillahi idza lam yakun musawwaran ala hayatin suratin. Qala ba'du ahlil ilmi, al-wathanu qad yakunu aidan ala hayatin suratin. Fayakunu asanamu ma lahu suratun. Wal wathanu yasmalu ma kana lahu suratun wa ma lam yakun lahu suratun. Wahada huwa al-qawlu al-thani. Fayakunu kullu sanamun wathanan. Kullu sanamin wathanan. Walaysa kullu wathanin sanaman. Wa akhadu hadha min qawlihi subhanahu wa ta'ala fi suratil an'kabuti. Qala azza wa jalla mukhbiran an qawli Ibrahim alaihi salama li qaumihi alaihi salamu bukan alaihi salamu li qaumihi innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa tahlukuna ifkan fahasara faqala subhanahu wa ta'ala innama ta'buduna min dunillahi awsanan qad bayyana qad bayyana Allahu 'ala wa jalla fi ayatin ukhra anna ukhra itu jamak dari ukhra anna Ibrahim sa'alahum an ibadatihim qala ma ta'buduna fakana jawabuhum qalu na'budu asnaman fadallu laha aakifina sara alwathanu yasmalu asonama wa ghairu sonami fahada alqawlu wa hadha alqawlu adaqqu wa huwa alladhi ahtarahu anna wathana yasmalu sonami asonama yasmalu sonama wa ghairu sonami wa ghairu sonami naam yakni madahu suratun mimma ubida min dunillahi wa ma laysa lahu suratun wa amma sonamu fahuwa fi al-ghalibi ma kana ala hayatin suratin qala arujhu al-asnamu wa ma'lumun anahu idha nahahum an ibadatil asnami fainahum bidhalika yanhahum an ibadatil awthani li'annal illata fihima wahidatun wahaya ibadatu ibadatun khairullahi ala wa jalla wahajaruha tarkuha wa ahliha wal bara'atu minha wa ahliha. Baik, dari mana tadi pemunadi? Walihada qal Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Oleh karena itu beliau bersabda, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Tadi perbedaannya apa? Wasan itu dalam bentuk berhala patung atau tanpa bentuk patung. La yasruh sonaman yu'badu. Nah ini enggak cocok kalau Nabi mengatakan Allahumma la taj'al qabri sonaman yu'badu. Ini la yasruh. Ini enggak pas. Di anna qabra la yakunu ala hay'ah musawwarah. Karena yang namanya kuburan itu tidak dalam bentuk keadaan yang terbentuk dalam bentuk patung gitu ya. Wasanan yu'bad al-wasan ismun lima yu'badu min dunillah. Ya, idza lam yakun musawwaran ala hay'ati suratin. Dia adalah nama dari segala yang diibadahi selain Allah apabila dia tidak terbentuk dalam sebuah itu ya, apa namanya? Surah, rupa. Qala ba'du ahli al-ilmi, sebagian ulama mengatakan al-wasan qad yakunu aidan ala hayati suratin. Ya, kata sebagian ulama, oh, yang namanya wasan terkadang dia juga bisa dalam bentuk apa namanya? Rupa, gambar gitu. Fa yakunu as-sanamu ma lahu suratun wal wasan yasmal makana lahu suratun wa ma lam yakun lahu suratun. Nah kalau sonam dia pasti punya bentuk rupa, sedangkan wasan dia mencakup ada yang bentuk rupa, ada yang tidak dalam bentuk rupa. Ya, ada yang dalam bentuk patung atau tidak dalam bentuk patung, wasan. Tapi kalau sonam pasti ada dalam bentuk patung. Wa hadha huwal qaulus tsani, ini pendapat yang kedua. Fa yakunu kullu sonamin wasanan. Berarti setiap sonan wasan, wa laisa kullu suwasanin sonaman. Tidak semua wasan ya sonam. Kuburan para wali sonam pawasan yang diibadahi wasan. Ya. Baik. akhadhu hadza min qawlihi subhanahu wa ta'ala fi suratil ankabut. Mereka mengambil pendapat ini dari berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Ankabut. Qala azza wa jal mukhbiran an qawli Ibrahim liqaumih. Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Ibrahim ya kepada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Ya, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah itu hanyalah wasan, awsan, berhala-berhala, dan kalian menciptakan kebohongan. Fahasara, lihat perhatikan di sini Nabi Ibrahim membatasi, faqala innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu hanya awsan. Berhala yang di zaman Nabi Ibrahim itu dalam bentuk patung. Ya, dalam bentuk patung. Maka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sebut mereka itu nyembah awsan. Qad bayyanallahu fi ayatin ukhra. Allah telah menjelaskan di ayat-ayat yang lain. Anna Ibrahim sa'alahum an ibadatihim. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka tentang peribadatan mereka. Qala ma ta'budun. Kata Nabi Ibrahim, apa yang kalian sembah? Ya fakana jawabuhum qalu na'budu asnaman fadhal fanadhallu laha akifin. Kata mereka, kami menyembah asnam, di ayat yang lain ya asnam, maka kami tetap laha akifin, i'tikaf, beribadah di situ. Sara alwasanu yashmalu sanama wa ghairu sanam. Maka yang namanya wasan mencakup ya sonam atau non sonam. Fahadhal qawlu adaku. Pendapat ini lebih detail lagi. Wahuwa alladhi akhtarahu. Itulah yang aku pilih. Annal wasan yashmalu sonama wa ghairu sonami. Bahwasanya wasan itu mencakup berhala yang ada bentuk maupun yang tidak ada bentuknya. Dalam bentuk patung atau tidak dalam bentuk patung. Ya'ni ma lahu suratun mimma yu'ubida min dunillah wa ma laysa lahu suratun. Nah itu wasan. Yang ada bentuknya, yang diibadah selain Allah, ataupun yang tidak ada bentuknya. Wa amma sonamu fahuwa fil ghalibi makana ala hayati suratin. Sedangkan sonam, ya dominannya dia yang punya bentuknya, patung gitu. Wa qala ar-rujzu al-asnamu. Kata beliau, rujz itu adalah asnam. Wa ma'lumun annahu idha nahahum an ibadatil asnam. Dan telah diketahui bahwa Allah apabila melarang mereka dari beribadah kepada berhala, fa innahu bidzalika yanhahum an ibadatil awsan. Berarti Allah juga melarang mereka beribadah kepada awsan, berhala yang tanpa bentuk ataupun memiliki bentuk. Li'annal illata ya fihima wahidatun. Karena sebab dari larangan kepada keduanya, beribadah pada sonam dan wasan itu sama, satu. Wahia ibadatu ghairillah, yaitu peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Wahajruha ya tarkuha awa ahliha, maka memboikotnya, meninggalkannya dan meninggalkan para penyembahnya. Wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri dari penyembahnya, dari berhala tadi dan penyembahnya. Baik. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala ya akhudhu ala hada ashra sinin yad'u ila tauhid. Ya akhudha ala hada, akhudha itu min af'al muqarabah. Khobar yad'u, maka beliau memulai di sini 10 tahun ya. Beliau mulai mendakwakan tauhid selama 10 tahun. Wa ba'dal ashri, setelah tahun ke-10 di Mekkah, urija bihi ila sama, beliau diangkat naik ke langit. Nah, fadal. Sini. Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Qala akhada ala hadha ashra sinina yada'u ila tauhidi. Ya'ni bidhalika annahu makatha sallallahu alaihi wasallam ashra sinina yada'u qawmahu ويدعو عشيرته الأقربين وجوبا لقوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فأخذ يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض لم تنزل قبل أن تنزل الفرائض قبل أن تنزل الفرائض لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحو ولا فريضة الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحو لم تحرم الخمر لم تحرم الخمر ولم يحرم الزنا ولم يحرم الربا في تلك المدة وهذا معنى قوله أخذ على هذا في تلك مدة المدة في تلك المدة وهذا معنى قوله أخذ على هذا معنى قوله معنى قوله أخذ على هذا يعني على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك عن الشرك أخذ على هذا على الإنذار عن الشرك والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التوحيد أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد ما كان يدعو فيها إلى الأعمال لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه كان له صلاة في ذلك قال كثير من أهل العلم كانت الصلاة المفروضة في السنوات العشر تلك صلاتين في اليوم والليلة أحدها في إقبال النهار والأخرى في إقبال الليل أي أحدهما الفجر والثاني المغرب وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وحملوا بكن حملوا وحملوا عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة القاف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ونحو ذلك من الآيات أما الصلوات الخمس فلم تفرض إلا بعد ذلك نعم ya kata Syekh Shalih Al-Syekh di sini mengomentari pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhoda ala hada asyara sinin yad'u ila tauhid maka beliau memulai mendakwahkan tauhid ya selama 10 tahun dari perintah dimulai dari perintah kum fa anzir wa rabbaka fakabbir dan seterusnya yakni bidarik dengan hari tersebut annahuma kasa asyara sinina yad'u qaumah beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun mendakwahkan kaumnya yad'u asyiratahu bil aqrabin mendakwahkan kerabatnya ya dan kerabat-kerabatnya keluarganya kerabatnya wujuban liqaulihi ini wajib berdasarkan firman Allah taala wa anzir asyiratakal aqrabin dan berilah ya, peringatan kepada keluarga terdekatmu fa akhadha yad'u maka beliau memulai ila tauhid memulai dakwah tauhid qabla an tanzila al faraidu wa lam tanzil faridatus salati ala hadan nahwi ya sebelum turun berbagai kewajiban dan kewajiban salat belum turun ya pada masa ini wala faridatuz zakati wala sa'iru tasyri'at ala hadan nahwi ya belum turun itu kewajiban zakat dan seluruh syariat-syariat yang lain ya lam tuharram al-khamru boleh dibaca itu khamar belum diharamkan walam yuharram az-zina zina belum diharamkan walam yuharra ar-riba fitilkal muddati riba bahkan belum diharamkan di masa-masa tersebut wa hada makna qawlihi inilah makna firman perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akhoda ala hada yakni ala da'wah beliau memulai da'wah ini ya ila tauhid yaitu mendakwakan tauhid wan nahyi anis syirki dan larangan dari berbuat syirik akhoda ala hada alal inzar beliau memulai di sini untuk memberikan peringatan kepada manusia anis syirki dari syirik wa da'wah ila tauhidi dan mendakwakan tauhid akhoda asyara sinin beliau memulai selama 10 tahun yad'u ila tauhid mengajak manusia kepada tauhid wa makana yad'u fiha ilal a'mal ya beliau mengajak mendakwakan manusia kepada amal-amal la ila salatin apalagi kepada salat wala ila zakatin pada zakat ya ma annahu kana lahu salatun fidzalika walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah salat di waktu tersebut namun hanya beliau sendiri ya belum ke umat qala katsirun min ahli ilmi kebanyakan para ulama mengatakan kanatis salatu ya al-mafruda fis sanawatil ashr ya, salat yang wajib itu diwajibkan itu di tahun ke-10 tilka salataini fil yaumi wal laila ya nah di tahun ke-10, yaitu 2 sholat dalam sehari semalam. Ya, ahaduhuma ahaduha watilka afwan. Para ulama mengatakan sholat yang diwajibkan itu di tahun ke-10. Ya, yang waktu itu 2 sholat dalam sehari semalam. Salah satunya fi iqbalin nahar wal ukhra fi iqbalin lail. Nah, itu ya. Ketika menjelang siang, yang kedua itu menjelang malam. Ai ahadu ahaduha al-fajr. Salah satunya sholat fajar, wasani al-maghrib. Ya. Yang kedua maghrib, ini ketika menyongsong siang, menyongsong malam, dua-duanya. Wa hamalu alaihi qaulahu subhanahu wa ta'ala fi surati Thaha. Mereka mentafsirkan firman Allah Ta'ala di surah Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah pada Rabbmu sebelum terbitnya fajar maupun sebelum terbenamnya. Wa kadzalika qauluhu fi surati Qaf. Ya, demikian pula firman Allah di surah Qaf, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurub. Bertasbihlah pada Rabbmu sebelum terbit matahari maupun sebelum terbenam. Wa nahu dzalika minal ayati, dan yang lainnya. Amma shalawatul khamsu falam tufrad ila ba'da dzalik. Salat lima waktu belum diwajibkan kecuali setelah itu. Ya, terus lanjut Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimahullah taala. Qala wa ba'dal ashri urija bihi ila as-sama'i al-mu'raju al-mi'raju ma'nahu as-sa'udu urija bihi ila as-sama'i yakni ma'nahu as-su'udu, bukan su'ud, su'ud. Oh. Ma'nahu su'udu urija bihi ila as-sama'i yakni su'ida bihi ila as-sama'i wa min asma'is salimi wal mir wa min asma'is sulami sulami wa min asma'is sulami wal mirqatil lati yurtaqo 'alaiha al mi'raji al mi'raj al mi'raj al mi'raj fa ma'na al mi'raj al mi'raji wal fa ma'na al mi'rajis sulami alladhi yus fa ma'na al-mi'raju as-sulamu alladhi yus'adu 'alayhi 'urija bihi ay su'ida bihi wat tasmiyatu bilailatil mi'raji wa hiya lailatul lati su'ida bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha 'alal mi'raji ay 'alas sulami tasmiyatul lailati biwasilatis su'udi wa huwa mi'raju fa huwa sallallahu alaihi wasallam asra usriya usriya bihi tilka lailata min makkata ila baitil maqdisi wa ba'da dhalika urija bihi ad-dabatu rubitat inda baitil maqdisi summa akhadahu jibrila wa jibrilu summa akhadahu jibrilu wa urija bihi bil mi'raji bisulamil khasi alladhi yus'adu alaihi ila as-sama'i qawluhu ila as-sama'i al-maqsudu alladhi yas'udu alaihi ila as-sama'i. Iya. Qauluhu ila as-sama'i al-maqsudu bihi jinsis sama'i. Jinsus sama'i. Al-maqsudu bi jinsus sama'i. Qauluhu ila as-sama'i al-maqsudu bihi jinsus sama'i ay as-samawati hatta irtafa'u. Ay as-samawati hatta irtafa'a. Hatta irtafa'a fi mustawa yasma'u fihi sharif al-aqlami sallallahu alaihi wasallam hatta innahu qaruba min rabbihi azza wa jalla wa kallamahu rabbuhu azza wa jalla biduni wa biduni wasitotun. Wasitotin. Biduni wasitotin. Waroa sallallahu alaihi wasallam tilkal lailata nurallahi azza wa jalla wa ra'a al hijab alladhi ihtajaballahu azza wa jalla bihi an khalqihi fala yarawnahu fala yarawnahu kama jaa fil hadis sahihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila hal ra'aita rabbaka ay lailatal mi'raji faqala ra'aitu nuran wa fi riwayatin ukhra qala nurun anna arahu ya'ni thamma nurun fa kaifa arahu wa hadha minal fadli al-azimi lahu sallallahu alaihi wasallam annahu artafa'a minal ardi annahu irtafa'a minal ardi ila ma ba'da as-sama'i as-sabi'ati wara'al jannata wara'an nara fi lailatin wa raja'a was-sama'u wal wahidatu la yaqta'uha al-qati'u illa bi masiratin khamsi mi'atin sanatin wama baina as-sama'i was-sama'i la yaqta'uha al-qati'u illa bi masiratin khamsi mi'ati bimasirati khamsi mi'ati sanatin. Baik, sudah cukup. Ya. Nah. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah tahun ke-10 beliau dimi'rajkan ke langit, ya ke langit. Tabarakallahu fikum. Ila sama'i dunia. Ya. Di itu namanya mi'raj. Kalau perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa namanya Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Baik. Ya, dia beliau diangkat ke langit. Al-Mi'raj ma'nahu as-su'ud, naik. Urija bihi ila sama'i, yakni su'ida bihi ila sama'. Beliau dinaikkan ke langit. Ke langit pertama. Nanti fastaftaha, minta dibukakan pintu. Ditanya sama malaikat penjaga langit, "Man hadza?" Siapa ini? Kata Jibril, "Ini Jibril." Ya, kata malaikat, "Waman ma'ak?" Siapa yang bersama engkau? Kata Jibril, "Muhammadun." Ya, ini yang bersama-sama dengan saya Muhammad. Kata para malaikat penjaga langit, "Waqad ursila ilai?" Sudah diutus jadi rasul? Kata Jibril, "Na'am." Ya, maka para malaikat menyambut, "Marhaban," gitu kan. "Wa ni'mal maji ja'a." Sebaik-baik orang yang datang telah datang, kata malaikat. Ya, barakallahu fiik. Ya. Maka di langit pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Adam. Ya. Maka Jibril mengatakan, "Hada abuka Adam fasallim alaihi," ini bapakmu Adam, ucapkan salam padanya. Maka Nabi alaihi salam mengucapkan salam, Adam pun membalas salam dan Adam mengatakan, "Marhaban bil ibni salih wa nabi salih." Tayyib. Nabi naik ke langit kedua, minta dibukakan. Kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Naik langit ketiga, di situ beliau berjumpa, ya, dengan Nabi Yusuf. Naik ke mengucapkan salam, dibalas salamnya oleh Yusuf alaihissalam. Naik ke langit keempat, di situ beliau mendapati Nabi Idris. Ya. Baik. Kemudian naik ke langit kelima, ya, Nabi berjumpa dengan Nabi Harun bin Imran dan Musa. Ya. Apa Nabi Harun aja, Nabi Musa itu langit ke-6. Baru langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib barakallahu fik. Su'ida bihi ila sama wa min asma'i sulam wal mirqati allati yurtaqa 'alaiha al mi'raj. Dan diantara nama-nama tangga dan mirqati itu tangga juga yang dinaiki mi'raj dengannya. Makna mi'raj adalah sulam, tangga, alladhi yus'adu alaih, yang dinaiki kepada beliau. Urija bihi ay su'ida bihi, beliau diangkat, dinaikkan. Tasmiyah bil lailatul mi'raj, maka penamaan lailatul mi'raj yaitu al-lail hiya al-lailatu allati su'ida bin nabi, yang nabi dinaikkan, diangkat ya di situ. Fiha alal mi'raj, pada malam tersebut naik ke mi'raj, ay ala sulam, ke tangga. Dinamakan lailah ya dengan wasilah su'ud, yaitu mi'raj su'udnya, naiknya, tangganya ke atas. Fahuwa usriya bihi tilka lailah, beliau diisrakan, diperjalankan pada malam tersebut dari Mekah ke Baitul Maqdis. Wa ba'da dalik, setelah itu urija bihi, beliau diangkat situ ke langit. Ad-dabatu rubitat inda Baitul Maqdis, kan beliau diangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis pakai buruq, pakai kendaraan buruq. Buruqnya itu kemudian ditambatkan di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis beliau mengimami 124 ribu nabi sholat. Taib. Summa akhadahu Jibrilu, kemudian Jibril membawa beliau. Ya. Wa urija bihi bil mi'raj ay bisulam, beliau kemudian diangkat ya dengan mi'raj itu dengan tangga al-khas alladhi ya, yang di situ dinaikkan, beliau naik ke situ ila sama, ke langit. Wa qauluhu ila sama, ke langit, al-maqsud bihi jinsus sama, yaitu jenis langit, langit dunia. Ai as-samawati hatta irtafa'a fi mustawan, yaitu naik ke langit-langit. Ya, sampai beliau naik ke tingkatan yasma'u fihi sharifal aqlam, yang beliau mendengar di situ goresan pena, pena catatan takdir. Hatta innahu qaruba min rabbi, sampai beliau mendekat dengan Rabbnya, sudah nembus langit ke-7. Wa kallamahu rabbuh, Rabbnya berfirman kepadanya secara langsung, biduni wasitatin, tanpa ada perantara. Jadi nabi itu ya juga nabi yang diajak bicara oleh Allah, kalimullah, bukan sekedar Musa, namun Nabi Muhammad SAW, juga Nabi Adam. Ya. Wa ra'atil kallailata nurullah, beliau melihat di malam tersebut cahaya Allah, melihat hijab alladhi ihtajaballahu bihi an khalqih, yang Allah menghijab dirinya dari makhluknya, fala yarawnahu, sehingga makhluknya enggak bisa melihatnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna Nabi SAW, Nabi SAW su'ila, ditanya, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu, ailailatul mi'raj, pada malam mi'raj, faqala ra'aitu nuran, maka beliau menjawab, tidak, aku hanya melihat cahaya. Dalam yang lain beliau mengatakan, nurun anna ara, cahaya, bagaimana aku melihatnya, yakni sama nurun fakaifa arahu, di situ ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya. Wahada minal fadli al-azim lahu sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk diantara keutamaan yang sangat besar yang ada pada beliau. Anna hurtafa'a minal ard, beliau naik dari, diangkat dari bumi, ila ma ba'da sama'is sabi'ah, sampai setelah ke langit ke-7. Waro al jannata wan nara fil lailatin, beliau melihat surga neraka dalam satu malam. Waro ja'a, dan balik lagi. Wasama'ul wahida la yaqta'u aqal qatil ila bi masirati 500 sanatin, sedangkan langit pertama dengan langit kedua itu ya tidak bisa ditempuh oleh orang yang menempuhnya kecuali dengan melakukan perjalanan sejauh 500 tahun perjalanan. Ya, wa ma bainas sama'i was sama' la yaqta'u al-qati ila bi masirati 500 sanah. Sama ini juga ya. Ya, orang yang menempuhnya tidak bisa menempuhnya kecuali dia mesti menempuh jarak 500 tahun perjalanan. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekejap semalam. Wa hakadha hatta tasila ila sama'is sabi'. Demikianlah hingga beliau sampai ke langit ke tujuh, summa ba'da dzalik al-ma, kemudian tembus ya, beliau di air situ, wa ba'da dzalika al-kursi ila akhir, dan seterusnya di atasnya lagi ada ars ya, ada ars, dan Allah beristiwa di atas ars ya. Fala syakka annal mi'raj lahu sallallahu alaihi wasallam mimma yadullu ala idami qadrihi inda rabbih, maka enggak diragukan lagi bahwasanya peristiwa mi'raj ini ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diantara hal yang menunjukkan akan keagungan ya kedudukan beliau di sisi Rabb beliau. Walihada qala sallallahu subhanahu wa ta'ala fil Isra, oleh karena itu Allah berfirman di surah Al-Isra, wa huwa minal ajabi bimakan subhanalladzi asra bi abdihi lailat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad SAW dalam satu malam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ay fi ba'dil layli minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa raja'a. Itu pada waktu sebagian malam tadi. Kan satu malam. Satu malam cuman sekejap dari malam tadi diperjalankan. Ya, hada min Makkah ila Baitul Maqdis. Ya. Ini dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ya. Dan ini apa? Inilah yang menjadi keheranan orang-orang Arab. Kata mereka, mana mungkin sementara kami mesti berbulan-bulan, berpuluh-puluh hari untuk bisa safar dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dan ternyata Nabi melihat ada rombongan musafir Mekah. Ya, yang baru pulang dari masjid dari Baitul Maqdis dari Syam ke Mekah, dan Nabi kasih tahu sipulan. Ya. Dan mereka bingung, oh iya benar. Nah. Baik. Wala syakka annahu mahalu ujab. Ah ini enggak diragukan lagi nih. Jadi tempat keheranan mereka. Jadi poin keheranan mereka ini, bi tibari makana indahum minal marqubat. Ya. Ini berdasarkan kalau mereka itu kan mesti pakai kendaraan ya ke Baitul Maqdis. Pakai fa min Baitul Maqdis ila mabak da sama asabi'ah. Gimana ceritanya dari Baitul Maqdis ke kemudian ke setelah apa lanjut ke langit ketujuh terus summa yarji ila Baitul Maqdis, balik lagi summa yarji min Baitul Maqdis ila Makkah. Balik lagi dari Baitul Maqdis ke Makkah. Wa fi rasuhu lam yabrud ba'du. Sementara ya apa namanya kursi beliau ya atau dipan beliau belum dingin setelah itu. Wa hada la syakka annahu mimma akramahullahu bihi nabiyahu. Ya, artinya sebentar, dan ini enggak diragukan lagi, ini diantara hal-hal yang Allah muliakan beliau ya, muliakan nabinya. Baik, cukup ya. Wa furidat alaihi salat as-salawatul khams shalla fi Makkah salasa sinin wa ba'daha umira bil hijrah. Cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.